Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 27 Agustus 2020 atau tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita sudah sampai di halaman 142. 142 dari total 554. Jadi antum jangan bayangkan kalau 554 itu kapan selesainya, Ustaz? Jangan pernah kemudian antum membayangkan kapan selesainya. Tapi mohonlah kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Karena apapun yang kita lakukan sekarang, ini semuanya adalah karena taufik dari Allah Azza wa Jal. Begitupun ketika antum ikut kajian, hendaknya dari awal antum membuka pintu rumah. Bahkan ada yang ikhwan dan ahwat yang ikut streaming, itu ketika klik pertama kali, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan kefahaman. Karena tidak ada yang bisa memberikan kefahaman kecuali Allah Azza wa Jal. Begitupun, ustaz yang mengajar, ana atau siapapun ustaznya, itu pun tidak bisa memberikan kefahaman. Karena sesungguhnya hakikatnya yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jal. Dan itu yang harus antum camkan. Nah, sekarang, di sini ana menginginkan untuk adanya rabtud darsil madi wal hadir, ikatan antara kajian yang sebelumnya dengan yang sekarang. Kemarin kita membahas tentang fawaid ayat di surat Luqman ayat 34, kaitannya dengan apa? Tentang Allah Azza wa Jalla berfirman, "Indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Ini suaranya antum jelas gak? Ini kadang menggema karena tidak ada karpet. Suaranya kadang menggema dan di lebih ini. Nah, di surat Luqman ayat 34 tadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang apa? Indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah itu ada ilmu sa'ah, tentang apa? Kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Allah lah yang menurunkan ghaith. Di mana ghaith kita sudah fahami. Ghaith beda dengan mator. Ghaith itu adalah hujan yang lebat, sedangkan mator itu adalah hujan biasa. Hujan yang lebat yang bisa menumbuhkan tanaman itu namanya ghaith. Ada Syekhona Abu Dawi, beliau bernama Syekh Muhammad Ghais. Kemudian Yang lainnya juga wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di rahim. Rahimnya seorang wanita tidak ada yang mengetahui, bahkan dengan alat yang canggih apapun yang sekarang ada 4D bisa mengetahui bentuknya bayi dan seterusnya, tapi tidak ada yang bisa menyebutkan pendetilan tentang apa? Pendetilan tentang apa yang terjadi di rahimnya. Paham ya? Ini sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Dan seorang itu tidak mengetahui apa yang akan besok dia usahakan. Taruhlah misalnya, ini yang pemisalan yang belum pernah ana sebutkan sebelumnya, tapi ana sebutkan di kajian yang lainnya. Tentang seorang anak ketika ditanya, "Dek, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa?" Ada yang mau minta jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa saja yang menurut akal pikiran dia. Tapi apakah sama apa yang dia impi-impikan, dia cita-citakan dari semenjak dia kecil, kemudian sekarangnya? Tung, ben cilikmu apa? Cita-citamu? Wah, masya Allah lagi. Cita-citanya astronot. Sekarang alhamdulillah Allah memberikan jadi astronot. Alhamdulillah. Nah, hal-hal yang seperti itu wajar. Karena apa? Kita enggak tahu apa yang terjadi kepada kita kelak. Sehingga apa? Yakinlah bahwa apa saja yang Allah putuskan, apa saja yang Allah takdirkan, itu yang terbaik bagi hamba-Nya. Dan apapun yang kita usahakan sekarang ini tidak kemudian menjadikan pasti sebuah kepastian untuk hasil akhir kita. Tidak. Hasil akhir kita pastinya adalah di tangan Allah Azza wa Jal. Menurut kehendak Allah Azza wa Jal. Sekarang ini kita bisanya adalah apa? Berusaha semampunya. Ya, Thomas. Barakallahu fiik. Nah, kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak mengetahui di mana dia kelak akan mati. Mati di Magelang atau mati di mana? Tidak ada yang tahu. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak. Kita sudah mengetahui tentang apa perbedaan alim dan khabir. Alim mengetahui segala sesuatu. Allah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Itu al-alim. Namun al-khabir itu adalah Allah Maha mengetahui apapun yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi. Nah, ini fawaid dari ayat ini, kita sampai pada fawaid yang keempat. Di halaman 142. Rabian, yang keempat. Ana bacakan secara ringkasnya untuk fawaid yang pertama kemarin bagi murojaah antum. Karena yang ana inginkan, kita mulai 4:30 tetap persis. Kemudian nanti waktu 10 menit itu untuk murojaah apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga ketika antum kajian itu fresh lagi. Nyambung lagi dengan apa yang antum dapatkan sebelumnya. Bahkan ketika memang antum menginginkan untuk jadi faham, antum murojaah di rumah. Antum baca lagi, antum sampaikan kepada keluarga antum, itu yang terbaik. Nah, di sini disebutkan min fawaidil ayatil karimati, yang termasuk fawaid ayat yang mulia ini. Yang pertama, annahu la ahada ya'lamu mata taqumus sa'ah. Di ana yatin di sini halaman sebelumnya, halaman 141. Tidak ana bacakan semuanya, ana bacakan hanya secara garis umum. Yang pertama, bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Jadi kalau ada siapapun dia mengatakan kiamat ini akan terjadi hari Jumat, 15 Ramadan dan yang lainnya, itu kalam fadhi. Tidak ada penjelasan seperti itu. Bahkan Nabi SAW, orang yang paling dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla, itu tidak mengetahui. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang agung, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla pun tidak mengetahui tentang kiamat. Al mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Orang yang ditanya tidak jauh lebih tahu dari orang yang bertanya. Nah, kemudian tanian yang kedua, annahu la ahada ya'lamu mata yanzilul matar alladhi bihil ghais. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang kapan turunnya hujan yang bisa menjadi ghais. Kita sudah tahu tentang perbedaan matar dan ghais. Matar itu hujan biasa, sedangkan ghais itu adalah hujan yang bisa menumbuhkan tanaman. Hujan lebat yang bisa menumbuhkan tanaman. Itu enggak ada yang tahu. Bahkan perakiraan cuaca pun, kalau itu hanya perakiraan cuaca, ya perakiraan cuaca aja. Turun hujan, tapi apakah itu ghais atau tidak? Tidak ada alat yang tahu tentang hal tersebut. Kemudian, itu yang kedua. Kemudian, yang ketiga adalah annahu la ya'lamu ma fil arhami illallah azza wajal. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di rahim kecuali Allah azza wajal. Dan kemarin terakhir ana bahas tentang apa? Tentang berbagai macam berkecamuknya berbagai penyakit atau gangguan yang ada di rahim itu karena wanita itu sering baperun. Itu yang terakhir kajian kita pada 2 pekan yang lalu. Ana menyebutkan, ini bukan berdasarkan dukun atau apa, bukan. Tapi ini bahkan disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika mentahkik Sahih Ibnu Nabawi. Dia mempunyai kitab Sahih Ibnu Nabawi, disebutkan di situ tentang apa saja yang kaitannya dengan manfaat dari Ibnu Nabawi, termasuk di situ tentang rahasia dari sekian banyak gangguan yang ada pada rahimnya perempuan. Nah, ini tolong ya, kalau misalnya ahwatnya enggak dengar karena kencang ini suaranya. Ya ahwal, ana ulangi. Lebih dengar seperti ini atau tadi tanpa pengeras? Tanpa pengeras. Ya. Jadi ana ulangi. Hampir rata-rata, ana tidak mengatakan mutlak ya, hampir rata-rata penyakit atau gangguan yang ada di rahim perempuan, nasallahu alaihi wasallam, kita minta keselamatan dan pelindungan kepada Allah Azza Jal agar melindungi ya istri kita, anak-anak kita dan kaum muslimah. Nah, yang terjadi di rahim itu sering ya, sering ada efek samping dari perasaan. Bahkan bukan hanya rahim. Penyakit-penyakit yang lainnya yang menimpa wanita itu karena perasaan. Bahkan ketika mahnya kambuh, mah kambuh itu karena dengan sebab depresi pikiran, bahwa perasaan yang tak kunjung selesai. Nah, begitu juga apa? Adanya kista yang ada di rahim, adanya haid, sirkulasi haid yang tidak teratur, itu diawali semuanya dari baperun. Walaupun mutlaknya adalah karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ini kita berbicara tentang indikator, ya, gejala-gejala. Kita tidak mengatakan itu pasti yang terjadi seperti itu. Itu indikator umumnya seperti itu. Jadi kalau ada wanita-wanita yang rata-rata itu punya mah, itu karena dia punya depresi. Pak Ustadz bisa tahu. Bahkan ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Kaisa, ya, Allah ya Fathah. Itu sekarang dia pun mengeluh. Kadang mahnya itu kambuh. Kenapa? Karena ada depresi. Karena ada depresi. Ima depresi harus nyetor hafalannya, kemudian tangan sama mi abinya, dan yang lainnya. Itu berkecamuk seperti itu. Dan itu ternyata memang fitrahnya. Fitrahnya kaum wanita mengedepankan perasaan. Makanya kalau misalnya sekarang ya, ahwat itu sudah mengetahui bahwasanya kalau baper maka efek negatifnya seperti ini di perut dan di rahim. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kekuatan. Agar diberikan kekuatan dan tidak pernah mengeluh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah mengeluh kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana di surat Yusuf ayat 86 yang kemarin ana pernah sampaikan. Qala innama asku basi. Ya. Di surat Yusuf ayat 86 Allah Azza wa Jalla berfirman, qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ini adalah koridor umum yang harus diterapkan oleh setiap wanita ketika dia berkaitan dengan keluhan. Begitu juga dengan ikhwan. Karena ayat ini umum. Tapi di sini ana berbicara untuk mewakilkan terutama untuk perempuan. Jadi Nabi Yakub berkata, innama ashku bathi, sesungguhnya hanya kepada Allah. Ya. Wa husni ilallahi. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari apa? Dari Allah, apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan qala innama ashku bathi wa husni ilallahi. Sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Karena ketika kita mengadu kepada Allah Azza wa Jal, kita akan merasakan kelapangan dada. Sebaik-baik solusi adalah ketika mengadukan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang sering dilakukan oleh sebagian orang mengeluhkan di media sosial, pasang status baik di WA maupun di medsos yang lainnya bahwasanya hari ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kaitannya dengan kesedihan, maka hendaknya jangan dilakukan. Atau bahkan mengeluh. Atau bahkan mengkritik lewat medsos. Itu tidak bermanfaat. Paham sampai di sini? Tapi kalau menceritakan tahadus bin nikmah boleh. Tapi itu pun tidak kemudian istilahnya apa? Gaspol. Antum setiap antum melakukan apa saja yang sifatnya itu nikmat, foto, yo, semuanya disampaikan ke medsos. Gak benar juga. Gak benar seperti itu. Itu terkadang bisa disisipi oleh syaitan yang menyebabkan amalan-amalan kita menjadi berguguran pahalanya dan keikhlasannya seolah-olah digadaikan dengan jempol-jempol atau like ataupun yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian lanjutnya ini kaitannya dengan apa? Poin yang ke 4. Sekarang yang ketiga. Sekarang kita masuk pada fawaid yang keempat di sini. Qala muallif rahimallahu telah berkata muallif di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu mengatakan rabi'an annal insana la ya'lamu madza yaksibu ghadan wa in qaddara annahu sayaf'alu kadza fa innahu la ya'lamu hal yahsulu aw la wa li hadza qala Allah ta'ala li nabiyhi wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Yang keempat, bawa dari ayat surat Luqman ayat 34. Yang keempat adalah annal insana, bahwasanya seorang itu la ya'lamu, tidak mengetahui madza yaksibu ghadan, apa yang kelak dia akan lakukan, akan menjadi usaha dia, itu enggak tahu. Wa in qaddara annahu sayaf'alu kadza walaupun in qaddara annahu sayaf'alu kadza, ya, kalau dia itu mampu untuk melakukan yang demikian esok hari, fa innahu la ya'lamu hal yahsulu aw la. Ya, jadi misalnya antum itu sudah berusaha keras untuk apa? Melakukan planning. Saya akan melakukan apa? Nikah. Nikah. Nikahnya kawan, Mas? Bulan depan. Allahumma barik. Ya. Ini yang awan enggak usah baper. Doa saja. Ini contoh saja. Karena memang ada ikhwan yang bulan depan nikah dan Allah Azza Jalla memberikan kemudahan. Jadi semuanya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Nah, di sini dia mengatakan wa in qaddara annahu sayaf'alu. Kalau dia itu mampu, dia akan melakukan pernikahan itu. Fa innahu la ya'lamu. Ya, maka dia itu tidak mengetahui hal yahsulu aula. Apakah itu akan terjadi atau tidak, enggak ada yang tahu. Paham di sini? Walihada qala Allah Ta'ala li nabiyhi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya. Di surat apa ini? Surat Kahfi. Surat Al-Kahfi. Di surat Kahfi. Surat Kahfi ini surat keberapa? Mas Ibnu? Surat Al-Kahfi surat keberapa? Nomor urut berapa, Mas? 24. Porting, Mas. Kan. Mas Eko, ahlan wa sahlan. Surat Kahfi surat keberapa? Hah? Kan belum. Asam lambungnya naik lagi. Oh ya, sweet. Ulurlah bahasa insyaAllah. Ingat-ingat ya. Ini tadi anak katakan yang tentang kaitannya dengan rahim, tentang perut dan seterusnya, itu diawali dari perasaan, Mas. Begitupun, ini tadi kita berbicara tentang wanita. Begitupun ada laki-laki yang punya mah. Kenapa? Karena biasanya mendem jeruk. Baperun juga. Itu biasanya punya asam lambung. Kelihatannya dari mana, Mas? Ini dari sini, Mas. Ini hitam. Ustaz juga, iyalah. Ana juga baper juga. Kadang. Tapi, manakala kita itu meminta kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan kesehatan, berikan perlindungan terhadap hal tersebut, insya Allah Allah akan jaga. Dengan cara yang terbaik. Menurut Allah Azza wa Jal. Paham sampai sini? Begitu juga, cara yang terbaik agar antum itu berkurang bapernya adalah antum itu mengunjungi majelis ilmu. Kenapa? Karena ketika antum itu mengasah diri antum dengan ilmu, maka antum akan bertambah husnudhonnya, berbaik sangkanya kepada Allah Azza wa Jal tentang apa saja yang antum dapati dalam kehidupan antum. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Di surat Al-Kahfi ayat 23, Allah Azza wa Jal berfirman kepada siapa? Kepada nabinya. Nabinya siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kaitannya di sini apa? Kitab ka anta engkau ini alal ghalibnya secara umumnya itu diperuntukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau ya Muhammad, maksudnya seperti itu, mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini esok hari. Esok hari. Kapan nikahnya? Besok Ustaz, insyaAllah. Ada kata-kata insyaAllah. Nah, sekarang tanya. InsyaAllah artinya apa? Mas Son, insya Allah artinya apa Mas Son? Ya Allah izinkan. Maksudnya wis apik. Yo Mas selamat. Daki. Daki apa? In itu jika. Ja'a. Oh Allah. Jika Allah berkehendak. Paham di sini. Ketika antum menyampaikan kata-kata insya Allah, artinya antum menempatkan semua, ya, semua keputusan akhir itu pada Allah Azza wa Jal. Antum di sini hanya apa? Berusaha. Insya Allah kita akan bangun mahat kita di Sukran. Insya Allah. Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak. Oleh karena itu, makin banyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, makin Allah mudahkan. Kalau itu terbaik, pasti dimudahkan. Kalau itu kurang baik, maka Allah ganti yang lebih baik lagi. Bagaimana apa? Orang yang ta'aruf. Orang yang ta'aruf. Maka jangan pernah baperun kalau belum bertemu jodohnya. Karena kita enggak tahu apa yang terbaik atau siapa yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Paham sampai sini? Oleh karena itu, pentingnya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu akan senantiasa husnudzonnya kepada Allah Azza wa Jalla makin tinggi ketika dia mendatangi majlis ilmu. Karena di sana dibacakan ayat Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innu. Nah, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu hati menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikir yang dilakukan bersama-sama adalah dalam majlis ilmu. Bukan kemudian la ilaha illallah, bukan. Ya, di sini adalah dalam hal apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Sana dibacakan Al-Qur'an, di sana disebutkan Nabi SAW dan yang lain. Kayak kalau antum itu sudah diberikan kelezatan untuk bermajlis ilmu, datang ke majlis ilmu, maka apa? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar itu senantiasa bisa mudah didapatkan. Kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ayo, kita lanjutkan. Ini tadi di surat Al-Kahfi ayat 23-24. Kemudian, wa idza qala qa'il, kalau ada yang berpendapat. Ini begitu juga, ana ingatkan lagi. Ana berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diri ana dan antum sekalian agar semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan apa? Datang tepat waktu, Mas. Baik. Ketika antum terbiasa menghormati waktu, menghargai waktu, Allah akan mudahkan itu. Tapi kalau antum senantiasa menganggap remeh terhadap waktu, maka saat itu juga antum itu apa? Akan diberikan akhir. Ya, akan tercegah untuk melakukan kemudahan-kemudahan dalam melakukan ibadah-ibadah. Jadi orang yang terbiasa mengakhirkan sesuatu, ya itu bisa jadi dia akan senantiasa diakhirkan. Dan itu sangat-sangat dahsyat loh, Mas. Ana ingatkan kepada diri ana sendiri dan antum sekalian. Nabi SAW bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah." Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yazalu qaumun. Ini diriwayatkan Imam Muslim. La yazalu qaumun. Ya, di hadisnya dari Abi Sa'id al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala lahum taqaddamu fa atammu bi وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ. Ini riwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melihat ada sahabat-sahabatnya yang datang terlambat. Terlambat apa? Salat, Mas. Begitu juga ana ingin mempraktekkan ini ketika antum kelihatan ada yang terlambat datangnya. Mana ana menyampaikan hadis ini sebagai bentuk apa? Sayang, bukan bentuk apa? Jengkel atau marah dan yang lainnya, bukan ya. Antum juga harus kita husnudzon. Bukan kemudian wah, ustaz ini aku tekonik hari. Nah, ana datangnya terlambat, mungkin ustaznya marah-marah, bawain hadis lagi. Wah, sama lambungnya naik saya. Wah. Iki. Ya enggak seperti itu. Jadi Nabi SAW saat itu ketika melihat ada sahabat-sahabatnya yang terlambat datang sholat, kemudian beliau mengatakan, taqaddamu fa'atammu bi. Ayo maju-maju, maju lagi. Ya, fa'atammu bi. Kemudian sempurnakan. Apa yang sudah di depan itu sempurnakan dulu. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Dan berikan ya kesempatan orang yang nantinya datang belakangan setelah kalian itu agar mereka mendapatkan shof. Paham sampai di sini? Ayo. Kemudian Nabi SAW melanjutkan apa? La yazalu qaumun yata'akhkharuna. La yazalu. Saya akan sebutkan saja di sini. Isinya saya tuliskan. Jadi biar antum tambah paham. Ini hadisnya. Ya. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 438. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Ya. Jadi Nabi SAW berkata ketika Nabi SAW itu melihat ada sebagian para sahabatnya yang datang terlambat mendatangi sholat. Taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Yang sudah datang duluan maju ke depan. Purnakan shofnya. Kemudian berikan kesempatan untuk yang belakang datang belakangan itu untuk bisa mendapatkan shof. Ya, la yazalu qaumun. Jadi ini adalah berkaitan dengan ini. La yazalu qaumun yata'akhkharuna. Senantiasa suatu kaum, ya ini kaum di sini adalah masuk juga kepada orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Yata'akharuna senantiasa, ini pakai fi'il mudhari' mas, senantiasa terlambat. Hatta yu'akhirahumullahu, bahkan sampai kemudian Allah itu senantiasa mengakhirkan dia, mengakhirkan kaum tersebut. Dalam hal apa? Dalam hal mendatangi sholat subuh. Bahkan ketika sholat subuh di sini, itu yang terjadi pada diri ana. Ana datang dari rumah ana di Dawung. Kadang ana sudah siapin, ini sudah buka pintu garasinya, motor sudah ana siapin, plus. Atau harus ke belakang dulu. Atau kuncinya, loh nanti. Nyampe sini sama. Kepas komat. Subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan orang yang punya kebiasaan untuk terlambat nanti akan diterlambatkan terus oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di situ minta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan pernah kita terlambat untuk melakukan berbagai macam ibadah kebaikan. Termasuk apa? Mendatangi majlis ilmu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita itu diberikan kemudahan untuk tepat waktu. Syukur-syukur apa? Datang sebelumnya. Untuk bisa merojaah sebelumnya. Apa yang akan dikaji sekarang ataupun yang sudah dikaji sebelumnya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan lagi. Ya. Wa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata di sini, sa'azuru fulanan ghadan. Fahal hada ya'lamu annahu sayzuruhu au yukhbiru amma fi domirihi wa niyati asani la syakka annahu yukhbiru amma fi domirihi al-an walihada law qala inni sa'azuru fulanan ghadan wa huwa la yaksidu al-fi'la wa innama yaksidu al-ikhbara amma fi nafsihi fa innahu la ba'sa an yahdifa tikral masyiah, amma idza arada biqoulihi sa'azuru fulanan ghadan yuridu ziyarata bil fi'li fahuna labudda an yakuna maqrunan bil masyiati liqoulihi ta'ala wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah wa innama yajibu an yaqrinahu bil masyiah liannahu la yadri hal yaf'aluhu aw la yaf'aluhu amma idza qala sa'azuru fulanan ghadan tukhbiru an nafsika ya'ni hadhihi niyyati yaqsidu al ikhbara amma fi nafsihi fa yajuzu biduni dhikri al masyiah wa li hadha ja'at al ayatu al karimah inni fa'ilun dhalika ghadan qala fa'ilun amma idza qala inni nawin an af'ala dhalika ghadan fa hadha la ba'sa bihi. Ini paragrafnya panjang. Jadi kalau paragraf panjang seperti ini, antum juga memohon kepada Allah azza wajalla agar fokus. Kalau ada satu saja yang terlewat, bisa jadi antum nanti enggak paham. Ya. Fokus, coba. Wa idza qala qa'il, kalau ada orang yang berpendapat, sa'azuru fulanan, aku akan mengunjungi fulan ghadan, besok. Ini ada mengatakan apa? Sa'azuru fulanan ghadan. Aku akan mengunjungi fulan besok. Contohnya misalnya apa? Ana akan mengunjungi Mas'ud besok. Kita ketemuan. Besok saya mengunjungi rumah Anda. Nah, fa'al hadza ya'lamu anna sayazuru. Apakah dia mengetahui bahwasanya dia itu mampu untuk mengunjungi orang yang dia katakan tersebut? Au yukhbiru amma fi dhamirihi wa niyyati, atau dia hanya apa? Mengabarkan tentang apa yang terbersit dan menjadi niatnya dia. Misalnya, besok saya mau ikut kajian. Kajian hari Kamis di Masjid Baitul Salam. Apakah antum itu menyebutkan untuk diri antum sendiri atau antum mengabarkan kepada orang lain? Kalau antum mengabarkan pada diri antum sendiri, berarti itu niat. Niat. Dan apa yang terbersit saja. Kalau tidak jadi, tidak mengapa. Tapi kalau antum sudah mengatakan kepada orang, misalnya Mas Soni mengatakan, insyaallah besok saya kunjungi Ustaz jam 9. Nah, berarti apa? Itu menunjukkan apa? Dia akan melakukannya pada jam 9. Paham sampai di sini? Sekarang kita lihat perbedaan dari yang kedua itu gimana. Ini saya menjelaskan. As-sani la syakka. Yang kedua di sini tidak diragu lagi. Annahu yukhbiru amma fi dhamiril an. Ya, kalau yang tadi ya, itu dia mengabarkan tentang apa yang menjadi niatnya. Kalau yang kedua ini yang menjadi niatnya itu, dia itu hanya menyebutkan apa yang terbersit yang ada pada dirinya sekarang ini. Walihada la qala, oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan ini sa'azuru fulanan ghadan, aku akan mengunjungi Mas Utomo besok. Wa huwa la yaqsidul fi'la wa innama yaqsidul ikhbara amma fi nafsihi wa innahu la ba'sa an yahdifa dhikral masyiah. Nah, oleh karena itu ya, saya mengatakan ya, insyaallah besok saya akan mengunjungi lahan bareng Pak Mas Utomo misalnya. Sedangkan dia itu tidak menginginkan, artinya ana di sini, ana tidak menginginkan untuk melakukan pekerjaan itu. Itu hanya pemberitahuan saja. Pemberitahuan saja. Apa yang ada di benak, ada yang jadi niat, niat ana. Apa yang di benak ana? Fa innahu la ba'sa an yahdifa dhikral masyiah. Maka tidak mengapa kalau di situ apa? Tidak disebutkan kehendak. Besok saya berkehendak untuk mengunjungi lahan bersama Mas Utomo. Tidak mengharuskan apa? menghadirkan kehendak, menghadirkan apa? Keinginan. Amma idza arada biqoulihi, kalau yang dia inginkan dengan perkataannya, sa'azuru fulanan ghadan, ya, yuridu ziyarata bil fi'li, aku akan mengunjungi fulan besok, saya akan mengunjungi lahan besok. Ya, yuridu ziyarata bil fi'li, dia menginginkan apa? Mengunjunginya dengan perbuatan nyata, bukan hanya mengabarkan tentang apa yang ada di dirinya, tapi memang betul-betul besok akan dia lakukan perbuatannya. Fahuna labudda an yakuna makrunan bil masi'ah, maka kalau kemudian ana mengatakan besok kita ke lahan Sabtu Ahad membersihkan lahan, ana mengatakan apa? Bedakan antara apa yang ada di benak ana kayaknya bagus besok kita Sabtu Ahad apa? Kerja bakti lahan. Tapi ana juga mengatakan besok insyaallah taala kita akan datang ke lahan Sabtu Ahad dengan adanya apa? Kehendak. Kalau menghadirkan kehendak, maka memang itu akan apa? Direalisasikan, diusahakan untuk menjadi lakukan. Tapi kalau hanya mengabarkan tentang rencana, insyaallah tanggal ya Sabtu Ahad pekan depan kita akan ke lahan, ini hanya pengabaran, belum takkid tentang apa kehendak. Pahami nggak perbedaannya? Yang satu dengan kehendak, yang satunya hanya niat untuk mengabarkan saja. Kalau untuk dilakukan itu maka harus menghadirkan kehendak. Liqouli ta'ala, karena ini bagaimana firman Allah ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'alin dzalika ghadan. Jangan sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu, ya, inni fa'ilun, aku akan melakukannya yang demikian itu ghadan, esok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah itu berkehendak. Wa inna ma yajibu an yakrinahu bil masyiah, maka wajib di situ untuk apa? Menyertakan kehendak. Menyertakan apa? Kehendak. Li'annahu la yadri hal yaf'alu hu au la yaf'alu, karena dia tidak mengetahui apakah dia mampu untuk melakukannya atau tidak mampu untuk melakukannya. Amma idza qala, sedangkan kalau dia mengatakan sa'azuru fulanan ghadan, aku besok akan mengunjungi fulan. Tukhbiru an nafsika, engkau itu mengabarkan tentang apa yang ada di dalam benaknya antum, apa yang ada di dalam pikiran antum. Yakni hadih niyati, itu maksudnya ini adalah niatku. Besok puasa ah. Besok puasa ah. Niat untuk besok puasa. Misalnya. Yaksidul ikhbaro amma nafsihi fayajuzu biduni dzikril masyiah, karena dia hanya menyebutkan tentang apa yang terbersit pada dirinya, maka boleh tidak menyertakan apa penyebutan masyiah, kehendak. Walihada ja'atil ayatul karimah, maka oleh karena itu ayat karimah, ayat yang mulia mengatakan apa? Inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku benar-benar akan melakukan pekerjaan itu esok hari. Qala fa'il, Allah azza wajalla berkata fa'ilun. Fa'ilun itu apa? Akan dikerjakan dengan kehendak. Paham sampai di sini? Amma idza qala, sedangkan apabila dikatakan di situ ini nawin, aku itu berniat an af'ala dzalika ghadan, aku besok berniat untuk melakukannya, mengunjungi lahan, aku berniat besok mengunjungi lahan, resik-resik, bersih-bersih lahan. Ya, fahada la ba'sabi, maka tidak mengapa. Artinya apa? Mengabarkan tentang niat dan mengabarkan tentang apa yang akan dikerjakan dengan kehendak. Tanya apa? Insyaallah saya ingin nikah, Ustaz. Ingin. Beda lagi, Ustaz, besok saya akan nikah. Harus besok. Nah. Maka mengatakan besok saya nikah harusnya tambahin apa? Insya Allah. Tapi kalau siapa yang nggak mau pengen nikah, yang belum nikah ya, pasti harus ada niat untuk nikah. Menerok ibadah sunnati falaysa min. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Fa'in qasada wuku al-fi'li haruma dhalika illa an yuqayyidahu bil masyi'ah. Begini, gampangannya untuk biar antum tidak bingung lagi. Antum membedakan, Ustaz, insyaallah besok saya menemani antum mengunjungi lahan. Berbeda dengan Ustaz, besok saya temani antum ke lahan. Beda atau tidak? Beda atau tidak? Dengan mengucapkan insya'a, itu maksudnya masyia, kehendak. Paham sini? Sekarang, taruhlah misalnya. Ini sebentar lagi kita akan iftar. Apakah boleh kemudian kita mengatakan, Ustaz, kita mau iftar? Atau mengatakan apa? InsyaAllah, sebentar lagi iftar, Ustaz. Mana yang diharuskan dilakukan? Ini agar antum tahu aplikasinya. Bisa membedakan. Yang tidak boleh ketika antum menyebutkan apa? Tanpa masyiah. Tanpa perkataan insya Allah. Paham? Dan itu boleh tanpa insya Allah apabila hanya mengabarkan tentang apa yang jadi niat antum. Niat saja. Paham? Saya mau nikah, Ustaz. Ingin. Hanya yang terbersit dalam hati antum. Boleh. Tapi ketika itu harus dilakukan besok, maka atau nanti, maka harus ada tambahan apa? Masyiah. Insya Allah. Paham sampai sini? Bedanya. Paham? Kalau masih bingung, anak kasih contoh yang antum sehari-hari. Nah. Fa'in qasada bukal fi'li haruma dhalika illa an yuqayyida bil masyiah. Kalau dia yang inginkan itu adalah terjadinya pekerjaan, maka haram baginya tanpa apa? Ada mengaitkan dengan masyiah. Kata-kata apa? Insyaallah. Wa in qasada al-ikhbara amma fi dhamirihi jaza biduni ta'liqil masyiah. Kalau yang dia inginkan itu ana menyebutkan tentang apa yang terbersit pada dirinya, apa yang menjadi niatnya dia, apa yang menjadi keinginan hatinya dia, maka tidak mengapa tanpa menyebutkan kata-kata insya Allah, tidak mengapa. Paham sampai di sini? Itu bedanya ya. Ya. Oke. Mari. Ya. Ana kasih dua pemisalan buat antum. Antum lebih semangat lagi. Mari. Contohnya misalnya, Ustaz, nama ana Sugiharto, Ustaz. Artinya adalah kaya harta. Ini antum menyampaikan apa yang menjadi niat antum. Tapi Ustaz, karena nama saya adalah Sugiharto, insya Allah besok saya akan ngapling di lahan Sukran. Ini mengatakan insya'ah. Maka ini yang pertama tadi, mengabarkan tentang apa yang menjadi bersitan hati antum, tidak mengapa. Tanpa menggunakan kata-kata insya Allah. Hanya sebagai mengabarkan tentang niat. Tidak mengapa. Tapi kalau antum ingin melakukannya, ingin merealisasikannya, maka itu harus dikaitkan dengan apa? Masyiah. Ini kesimpulan yang kita bahas sebelum. Paham sampai sini? Ayo. Kita lanjutkan. Li'annahu idha qasada al-ikhbaro amma fi dhamirihi faqad tahaddatha an syai'in ka'inin. وهو ما في الضمير من العزم على الفعل اما اذا قصد الفعل يا اما اذا قصد الفعل نفسه فقد تحدث عن امر مستقبل لا يدري ان يكون ام لا فلا بد ان يقيده بمشيئه الله تعالى. Jadi kalau misalnya yang diinginkan itu mengabarkan tentang apa yang terbersit dari benak antum, ya, maka dia sudah membicarakan tentang sesuatu yang sudah ada, artinya bersitan antum. Ya. Wa huwa ma fi dhamiri min al-azmi 'ala al-fi'li, yaitu adanya keinginan besar antum untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemauan antum untuk melakukan pekerjaan. Ketika dikabarkan, kasih tahu kepada orang lain, tidak mengapa. Ustaz, anak pengen nikah. Wajar. Bagi yang... Tapi kalau kemudian mengatakan, Ustaz, besok saya pengen nikah, Ustaz. Harus kata-kata, bulan depan insya Allah saya akan nikah, Ustaz. Harus kata apa? Insya Allah. Paham sampai sini? Apa yang di dalam diri kita, benak kita, niat kita, tidak mengapa tanpa ada perkataan apa? Insyaallah. Tapi kalau itu harus direalisasikan, maka itu harus dikaitkan dengan apa? Insyaallah. Paham? Karena apa? Karena dia itu membicarakan tentang perkara sesuatu yang akan terjadi kelak. Tahaddats an amrin mustaqbal, tentang perkara yang akan datang kelak. La yadri ayyakuna amla. Dia tidak mengetahui itu bisa terjadi atau tidak. Ya. Fala budda an yuqayyidahu bi masyiatillah taala, maka dia itu harus mengaitkan, mengiringi perkataan tadi itu dengan apa? Insyaallah. Paham? Selamat paham. Ayo. Ada yang mau tanya kan? Apa? Ana paham. Tak geliknya Mas. Boleh. Tidak mengapa. Seperti misalnya, Ustaz, saya ingin haji. Insya Allah. Gak tahu mau berapa lama itu. Iya kan? Hanya niat. Ustaz, saya ingin umroh, Ustaz. Tapi gak tahu kapan itu biar direalisasikan. Maka mengatakan insya Allah itu boleh. Paham? Yang ngambil kopinya aja. Ya, mujamalah di situ. Ya, mujamalah itu basa-basi. Apakah boleh seperti itu? Boleh manakala memang ana sudah mengetahui tentang kebiasaan antum. Ya, ana enggak baper. Mah ana enggak akut lagi gitu. Asam lambung ana tidak naik. Tapi kalau kemudian Ustaz, besok saya akan datang ke Ustaz bawa 1 miliar untuk pembangunan lahan syukran. Ini misalnya aja. Ya. Itu ketika antum tidak mengatakan insya Allah, ini bikin asam lambung naik, Pak. Paham ya? Itu bedanya. Paham, Mas Soni? Tidak masalah. Tapi di situ mujamalah, ya, basa-basi itu berhati-hatilah. Iyakum. Ya. Jamalah fil kalam. Hati-hatilah atau bahkan jauhilah basa-basi dalam berkata-kata. Karena itu nanti akan lebih dekat dengan apa? Angan-angan. Tul amal. Tul amal. Ada disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang angan-angan. Ya. Jadi di situ jelaskan tentang hadis Nabi SAW, ya, ya, لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. Senantiasa hati yang sudah tua, artinya di sini adalah orang tua. Ya, la yazalu qalbul kabir syaban fi sanatain. Senantiasa hati yang sudah tua itu masih muda dalam dua perkara. Tetap awet muda dalam dua perkara. Yaitu apa? Hubbud dunya, cinta dunia, watul amal, dan panjang angan-angan. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, la yazalu qalbul kabir syaban fi sanatain. Fi hubbid dunya wa tul amal. Ini katanya dengan apa? Basa-basi itu bisa menggerakkan orang untuk panjang angan-angan. Ingat-ingat tuh. Maka jauhilah basa-basi. Karena termasuk orang yang tidak suka basa-basi. Kemungkinan orang menganggap bahasanya Jawanya Ustaz itu sudah enggak ada. Tapi terkadang ketika dalam kondisi tertentu ana juga masih bisa. Tapi itu pun jarang. Jadi orang yang sudah tua, artinya qalbul kabir, maksudnya orang yang sudah tua itu syaban fisnataini, akan senantiasa muda dalam dua hal. Akan senantiasa awet muda dalam dua hal. Yang pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia. Watul amal, dan panjang angan-angan. Contohnya apa? Ada kakek-kakek umur 76 bahkan 80 tahun itu nyetir sendiri Jakarta sampai Jogja, nyetir sendiri. Kenapa? Karena dari mudanya dia senang membayangkan kalau saya di mobil yang saya impikan akan senantiasa awet muda. Dia pun tidak akan merasakan kalau dia itu kelelahan, kecapean dan seterusnya. Adrenalinnya selama di sepanjang jalan naik terus. Padahal udah sepuh. Dan gak mau diganti. Eh kan? Yang kedua, contoh yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nanti kalau saya sudah ya 50 tahun, saya akan bisa ini. Tahun saya bisa. Allah musta'an. Itu orang yang sering berbasa-basi pada diri. Paham maksud? Ada lagi? Ayolah. Asoleh Pembarik Allah itu mengatakan pertanyaan di masyarakat itu terkadang ketika ada yang bertanya, apakah hari ini antum itu puasa? Jawab insya Allah. Atau hanya dijawab antum puasa enggak? Puasa. Dan mengatakan insya Allah. Mana yang benar? Di situ ada tafsil, ada pendetilan. Yang pertama, mengucapkan ketika antum berpuasa, mengucapkan insya Allah, itu tidak dalam rangka riya. Kenapa? Ya, karena disebutkan dalam hadis, ya, itu ya, ketika ada orang itu mengatakan tentang ya kaitannya dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari yang kaitannya dengan ayo tambahkan. Jadi ketika ada mengatakan orang apakah faqala Rasulullah SAW ara'aita law tadammanta bima'in wa anta sha'im qultu la ba'sa bidzalika faqala Fafima rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jadi di situ kaitannya dengan ana shaim. Aku itu berpuasa. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu, bagaimana menurutmu kalau orang itu berkumur ketika dengan air, tamat mata dimain wa anta shaim. Engkau itu berkumur dengan air sedangkan engkau itu puasa, maka tidak mengapa. Dan ada dalam hadis yang lainnya disebutkan, ketika ada orang yang mencelakmu atau menghadikmu atau mencelakakanmu, antum mengatakan innimru'un shaim, aku adalah orang yang sedang puasa. Itu mengabarkan tentang saat itu puasa, bukan mengatakan aku insya Allah puasa. Jadi kalau ada gangguan yang melanda kepada antum, maka antum mengatakan aku puasa. Ini untuk menghardik diri antum agar tetap sabar ketika menghadapi gangguan tersebut. Kalau ditanya antum puasa atau tidak, insyaallah ana puasa. Karena saat itu antum tidak tahu apakah bisa melanjutkan sampai detik terakhir sebelum adzan atau antum akan tadi tengah. Paham sampai? Allahumma shalli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.